بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai membaca risalah dalam bentuk soal al-jawab, tanya jawab oleh Hafidz Al-Hakami rahimahullah Al-Allama. Tentunya metode seperti ini adalah metode yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita banyak merekam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Rasul alaihi salatu wassalam menanamkan perkara besar bagi umatnya melalui soal al-jawab. Kita masih mengingat hadis Jibril alaihi salatu wassalam di saat datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sendi-sendi agama, dasar-dasar di dalam hidup melalui soal al-jawab. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan Rasul alaihi salatu wassalam memberikan jawaban yang direkam peristiwa itu oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang menghadirinya. Sampai kemudian setelah selesai soal jawab, mulai dari apa itu Islam, kemudian iman, kemudian ihsan, bahkan soal jawab tentang kapan datangnya hari kiamat. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan bahwa yang baru datang itu adalah Jibril, atakum yu'allimukum amra dinikum. Bahwa dia datang dengan soal jawab itu ingin mengajarkan kepada kalian tentang persoalan dan permasalahan agama kalian. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyodorkan pertanyaan tentang apa itu muflis, ya siapa yang disebut dengan orang bangkrut. Pertanyaan Nabi alaihi salatu wassalam, ma hiyal 'iddah? Pertanyaan Nabi kepada para sahabat Nabi bahwa di wadi ada sebuah pohon yang tidak jatuh waraqah daun-daunnya. Hafizani wa hafizakumullah. Dan itu juga yang dilakukan oleh a'immatus sunnah, imam-imam sunnah, termasuk di dalamnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, termasuk di dalamnya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam banyak rosailnya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, ma awwalu ma yajibu 'alal ibadi? Apakah kewajiban yang pertama atas setiap hamba? Apa? Barakallahu fikum. Soal jawab Jawabannya adalah awwalu ma yajibu 'alal 'ibadi ma'rifatul amri alladhi khalaqahumullahu lahu. Kewajiban pertama kali atas hamba-hamba adalah mengilmui, mengetahui perkara, permasalahan, persoalan yang Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka karenanya. Pertama kali yang harus diketahui oleh hamba, atau pertama kali yang wajib atas hamba adalah mengilmui, berpengetahuan, mengetahui permasalahan yang Allah menciptakan mereka karenanya. Wa akhadha 'alaihimul mitsaqa bihi. Dan dengan perkara itu Allah Azza wa Jalla telah mengambil janji atas mereka. Akhadha 'alaihimul mitsaq. Yang kedua, yang ketiga, wa arsala bihi rusulahu ilaihim. Dan dengan perkara besar itu Allah Azza wa Jalla mengutus para rasulnya kepada mereka. Wa anzala bihi kutubahu alaihim. Karena permasalahan ini pula Allah Azza wa Jalla menurunkan kitab-kitabnya atas mereka. Wali ajlihi khuliqatid dunya wal akhirati wal jann wal akhiratu wal jannatu wan naru. Dan karena perkara ini pula diciptakannya bumi dan akhirat, diciptakannya dunia dan akhirat, diciptakannya surga dan neraka. Kewajiban pertama kali adalah mengilmui tentang perkara ini yang karenanya Allah menciptakan mereka. Karena perkara besar ini Allah angkat sumpah dan janji. Karena perkara ini Allah mengutus para rasul kepada mereka. Karena perkara ini Allah turunkan kitab-kitabnya. Allah Azza wa Jalla ciptakan dunia dan akhirat. Allah ciptakan karenanya surga dan neraka. Berarti persoalannya besar. Ini yang harus pertama kali diketahui oleh hamba. Wa bihi haqqatil haqqatu wa waqa'atil waqi'ah. Dan karena persoalan ini terjadinya hari kiamat, haqqatil haqqah wa waqa'atil waqi'ah, yaitu hari kiamat. Wa fi sya'nihi tunsabul mawazinu wa tatayarus suhufu. Dan karena kedudukan perkara ini dipancangkan, diletakkannya timbangan-timbangan dan bertebarannya lembaran-lembaran amal. Berarti perkaranya besar. Berarti inilah yang pertama kali kewajiban atas hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Wa fihi, dan dalam urusan dan perkara inilah takunu syaqawatu was-sa'adatu, akan terjadi kecelakaan dan kebahagiaan. Wa ala hasabihi tuqsamul anwaru, dan sesuai dengannya, dengan perkara besar ini terbagi cahaya-cahaya. Loh, kita butuh cahaya, ya. Butuh cahaya di dalam hidup. Dari siapa? Minallah Azza wa Jalla. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 40. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Barang siapa yang Allah tidak menjadikan baginya cahaya, tidak dibagikan, tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla buatnya cahaya, maka tidak ada lagi cahaya baginya. Allahu Akbar. Ada sebuah faedah yang sangat penting kita ketahui dari Al-Imam Sa'di rahimahullah. Di dalam tafsir beliau menjelaskan ayat ini, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla tidak menitipkan, tidak menjadikan buatnya cahaya, maka tidak ada lagi baginya cahaya. Apa kata Imam Sa'di rahimahullahu taala? Karena li'anna nafsahu, karena memang jiwa itu, jiwanya adalah zalimah jahilah. Zalim berarti berada di dalam kegelapan hidup. Jahilah berarti bodoh, tidak memiliki apa-apa. Falaysa fiha minal khairi wan nur. Tidak ada pada jiwa atau dirinya itu kebaikan dan cahaya. Illa ma'a'taha maulaha. Ma'a'taha maulah wa manahaha rabbuha. Kecuali apa yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh Rabbnya. Berarti dari sini kita menyadari bahwa asal muasal diri ini adalah bengkok. Kebengkokan barakallahu fikum. Bahwa manba'u syarr, bermunculan darinya kejelekan dan kejahatan. Nah, terus kebaikan yang muncul pada diri seseorang, masya Allah, dia menjadi orang yang sabar, dia menjadi orang yang istiqamah, dia menjadi orang yang barakallahu fikum sabat, punya kekokohan, itu bukan muncul dari dirinya sendiri, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Namun itu semata-mata adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Beliau mendatangkan dalil barakallahu fikum. Pertama di dalam surat Al-Hujurat yang mengatakan, walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dia Allah Azza wa Jalla menanamkan kecintaan kepada iman. Habbaba ilaikumul iman. Lalu dia Allah yang menghiasinya di dalam hati-hati kalian. Dan dia Allah yang menanamkan ketidaksukaan dan kebencian kepada kemaksiatan, kekufuran, dan kefasikan. Yang menanamkan itu semua adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita tidak mendapatkan hal itu, berada dalam kebengkokan itu. Cenderung dan condong untuk selalu berada di dalam dosa dan kemaksiatan. Sekali lagi, bahwa Allah Azza wa Jalla yang membagikan cahayanya kepada siapa yang dikehendaki, termasuk di antara penyebab cahaya itu datang, adalah ma'rifatul amr, yaitu perkara besar yang karenanya Allah menciptakan manusia. Apa itu perkaranya? Soal yang kedua. Pertanyaan yang kedua yang beliau bawakan, kemudian beliau jawab sendiri, ma huwa dzalikal amrul ladzi khalaqallahu al-khalqa li ajlihi. apakah perkara itu yang Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk karenanya? Apa? Maka beliau memberikan jawaban, Allahu Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Kami, kata Allah Azza wa Jalla, tidak menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, la'ibin. Main-main. Tidak punya guna dan fungsi. Langit tercipta, bumi diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa yang ada di antara keduanya, kami itu menciptakannya tidak main-main. Ma khalaqnahuma illa bilhaqqi. Kami tidak menciptakan keduanya kecuali bilhaq. Makna kata-kata bilhaq ini, nafsu khalqihi ma bilhaq. Penciptaannya sendiri itu dengan al-haq. Dan, wa khalaqahuma mustamilun alal-haqqi. Dan penciptaan keduanya, langit dan bumi, mengandung barakallahu fikum kebenaran. Apa itu? Agar manusia yang diciptakan, atau semuanya diciptakan untuk manusia itu, agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi rahiman wa rahimakumullahu jami'an, ma khalaqnahuma illa bilhaqqi walakinna aktharahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Bagaimana gambaran tidak mengetahui? Barakallahu fikum. Bahwa dunia itu tercipta dan langit diciptakan untuk tujuan yang sangat besar. Siapa pertama kali yang memetik hasilnya atau tujuan terciptakannya adalah manusia. Mungkin kita mengatakan, ya akhi, matahari itu berguna bagi tanaman, bagi tumbuh-tumbuhan, rerumputan. Setelah itu rumput itu kan untuk binatang, sapi, kambing, juga ayam, mungkin bebek, dan seterusnya. Loh, iya, bebek itu untuk siapa? Anjing, astagfirullahaladzim. Yakni sapi, kambing, itu untuk siapa? Semuanya barakallahu fikum kembalinya penghormatan kepada manusia itu. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Bagaimana bentuknya? Dijadikan hidup ini tujuannya untuk mengumpulkan dunia. Menabung-nabung dunia barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Subhanallah, subhanallah. Kalau kita ingin melihat orang yang telah diperbudak oleh dunia, kayaknya di pasar banyak ya Pak Abah Hasanah? Banyak sekali. Azan dikumandangkan, wala mau memenuhi panggilan azan. Barakallahu fikum. Ya. Wis sampai di rumah, ya dunia, ngitung-ngitung labanya, ngitung ini, semuanya. Coba antum melihat orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jal. Yang Allah jadikan dunia ini adalah surga buat mereka. Memang benar-benar. Subhanallah, mulai dari pagi, kemudian mengantar tidurnya, semuanya urusannya dunia. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka disitulah letak orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengambil dari dunia ini sesuai dengan kebutuhannya. Karena dia tahu bahwa Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan dari dunia ini apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Betapa banyak orang-orang yang menabung tiba-tiba kok, aduh, tabungannya di dicuri, ditipu, di ini, di itu. Berarti Anda harus tahu bahwa semua yang dibutuhkan oleh hambanya itu sudah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti di saat kita mencarinya adalah mencari kebutuhan kita. Barakallahu fikum. Mungkin di sana ada anak istri kita, istri kita, anak-anak kita. Iya, ketahuilah. Bukan engkau yang akan kemudian memberikan mereka sesuap nasi, seteguk air. Tetapi engkau menjadi penyalur saja. Tidak lebih dari itu. Menjadi penyalur terhadap rezeki Allah Azza wa Jalla itu. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita mencari barakallahu fikum. Mencari kebutuhan nafkah buat diri kita, nafkah buat istri dan anak-anak kita. Jangan sampai itu mengganggu akhirat kita. Barakallahu fikum. Kita jadikan memang Allah yang menyuruh kita untuk melakukan hal itu. Barakallahu fikum. Namun jangan sampai mencegah kita untuk mengumpulkan kebutuhan akhirat. Disinilah kebanyakan orang yang tidak mengetahui. Maka dari itu kita harus banyak-banyak bersyukur ma'asyiral ikhwah. Di saat Allah Azza wa Jalla memberikan kita hidayah dan taufik untuk berjalan di atas jalan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Di saat dunia kita genggam, sekian persen, 0, sekian persen, kita bisa menggunakan dan memanfaatkannya pada jalan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Di saat kita tidak menggenggam dunia itu dan orang lain menggenggamnya, barakallahu fikum, kita tidak pernah kemudian muncul iri hati dan dengki. Karena itu adalah sebuah keputusan dari Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah akan tersalah dan keliru. Oleh karena itu, saya mengingatkan diri saya dan segenap ikhwani dan tulabul ilm terkait dengan persoalan dunia dan kebutuhan hidup padanya sudah dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tinggal kita mencoba mencarinya. Betapa sering melalui pencarian itu kita enggak ketemu di mana rezeki kita. Ternyata setelah kita lari ke Malaysia, lari ke Saudi, ternyata rezekinya tetap di Indonesia. Barakallahu fikum. Di sana mungkin ya bisa ngirim sedikit, tapi dia tidak bisa menabung banyak. Ketika kembali ke Indonesia, masya Allah, dia bisa nabung, dia bisa beli motor, dia bisa beli ini, dia bisa beli itu, masya Allah. Memang kita tidak tahu rezeki kita itu di mana, tetapi rezeki kita itu tahu di mana kita. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila. Kata Allah azza wa jalla, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, baathila, sia-sia. Kalau mau nguji benar-benar, coba masuk ke tempat yang tidak ada ruangan, ventilasinya enggak ada. Ya, barakallahu fikum. Kita akan merasakan, ya Allah, betapa nikmatnya angin yang walaupun di Sumbawa membawa angin panas. Ya begitu, Pak Ramadan. Dia mau menghempas ke wajah, ke badan, masya Allah. Tapi ternyata sangat-sangat berguna, barakallahu fikum. Apalagi kalau kemudian disekap, tidak mendapatkan oksigen. Coba lihat. Mereka-mereka yang sesak napas, ternyata harus butuh bantuan oksigen, barakallahu fikum. Lah otak kalau tidak mendapatkan pasokan oksigen yang sempurna, sering kalah. Ya, tiba-tiba seperti barakalfikum, orang mau tersungkur, mau terjatuh, asupan oksigen saja dikurang. Maka oleh karena itu barakalfikum, Allah Azza wa Jalla mengingatkan bahwa apa yang kami ciptakan di langit dan di bumi dan di antara keduanya itu tidak ada yang sia-sia. Untuk siapa sesungguhnya? Untuk thaqalain, dua makhluk yang berat, semuanya telah dipenuhi kebutuhannya barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla menciptakan buat kita persendian-persendian yang di situ ada oli-olinya untuk kemudian bergerak dengan enak tangan ini. Coba kalau di persendian di sini tidak ada olinya, apa yang akan terjadi ya Aba Ilda? Kalau enggak ada olinya, ya seperti motor enggak punya oli dipaksa pakai, rontok. Demikian barakallahu fikum. Ternyata rahimani wa rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla menciptakan apa yang diasup oleh manusia itu bisa membentuk itu oli-oli itu barakal. Tidak perlu dimasukkan olinya dari luar. Tapi kalau sudah tidak ada, memang harus butuh dimasukkan menjadi oli barakallahu fikum. Luar biasa rahimani wa rahimakumullah. Dalika dhannal ladina kafaru, tapi orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla menyangka dan menduga sia-sia. Ini diciptakan sia-sia. Bilang itu sia-sia. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq walanajziya kulla nafsin bima kasabat wahum la yublamun. Dan Allah telah menciptakan langit dan bumi bilhaq, dengan benar-benar punya tujuan, punya fungsi, mengandung kebenaran sebagaimana yang telah lewat. Dan agar kami membalas setiap jiwa apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak akan dizalimi, kata Allah Azza wa Jalla. Berarti dari ayat pertama sampai kemudian ayat ketiga ini, faham apa yang kita maksud. Bahwa apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi untuk makhluk yang namanya manusia itu. Berarti bahwa manusia itu tercipta untuk tujuan dan urusan yang sangat besar, sampai disiapkan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Pada ayat yang terakhir, wa qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami, kata Allah Azza wa Jalla, kaya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti wahai hamba, wahai jin, bahwa kita ini diciptakan bukan untuk dunia, bukan untuk segala apa yang ada di dunia. Itu semuanya Allah ciptakan untuk menopang dan membantu pelaksanaan tugas besar Allah menciptakan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rahimani wa rahimakumullah, tentu kita berharap dengan terus dihidupkan dakwah dari majlis ke majlis, barakallahu fikum, ya semoga banyak santri jin-jin yang ikut belajar. Santri dari bangsa jin, ikhwan dari bangsa jin, akhwat juga dari bangsa jin, yang mengenal dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah dan istiqamah di atasnya. Mereka mereka juga mengalami berbagai macam fitnah-fitnah di dalam dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Mereka tahu barakallahu fikum. Maka oleh karena itu tentunya dari majlis ini terus kita menyuarakan dakwah kepada bangsa manusia dan bangsa jin agar kita sama-sama melaksanakan tugas besar yang Allah Azza wa Jalla menciptakan kita untuknya, dan Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan segala apa yang kita butuhkan dalam pelaksanaan tugas yang besar itu. Tidak akan disembunyikan atau tidak akan ditahan oleh Allah Azza wa Jalla. Agar jangan sampai ada orang yang beranggapan di saat dia menjadi orang yang lurus, lurus dalam segala-galanya, dia jadi pedagang lurus, dia jadi tukang lurus, dia jadi apapun lurus, jangan sampai kemudian menganggap bahwa rezekinya akan ditahan oleh Allah. Sebagaimana kita jangan menduga di saat di sana ada orang yang tersibukkan dengan dunia, siang malam tidak beribadah, tidak sholat, lalu kemudian ditambah dari jatah yang sudah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla, abadan juga tidak demikian. Semuanya sudah ada di dalam ketentuan dan catatan hidup barakallahu fikum masing-masing hambanya rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu sekali lagi, bahwa tidak ada tugas yang terbesar di dalam hidup ini kecuali beribadah kepada Allah. Tapi jangan sekali-kali mendefinisikan ibadah itu dengan definisi yang sangat-sangat sempit. Dari masjid ke masjid, dari satu masjid ke masjid, dari satu masjid ke masjid. Ibadah itu sebagai tugas penciptaan kita oleh Allah Azza wa Jalla, sesuatu yang mencakup banyak perkara dan kita akan temukan di dalam pembahasan ini. Kita langsungkan setelah kita menemukan bahwa perkara yang pertama wajib untuk kita kerjakan dan laksanakan, yang harus kita awali di dalam hidup ini, ma'rifatul amr, mengetahui perkara yang dengannya Allah menciptakan seluruh makhluk. Maka pada pertanyaan yang kedua dijawab, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian soal yang ketiga, ma ma'nal abdi. Kita sering mendengar ini, hamba Allah. Orang kafir juga hamba Allah. Mari. Ya, binatang hamba Allah. Mari kita dengarkan pembahasan beliau barakallahu fikum. Jim jawab. Al-abdu in urida bihil ma'bad ayil mudhallal musakhar fahuwa bihadal ma'na syamilun lijami'il makhlukat minal awalimil alawiyah wassufaliyah. Kalau kata-kata hamba itu, jika kata al-abad itu yang dimaksud adalah al-mu'abad, yaitu ay yang al-mudallal, yang di ya rendahkan atau dihinakan atau diinjak-injak, atau al-musakhar yang ditundukkan, kalau kata-kata abad hamba itu maknanya al-musakhar, yaitu yang ditundukkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka makna hamba dengan makna al-muzallal dan musakhar ini mencakup seluruh makhluk, baik makhluk yang ada di atas atau makhluk yang ada di bawah. Masuk juga di dalamnya akilin wa ghairihi, yang berakal atau tidak berakal, warabbin wa yabisin, yang basah dan kering, wa mutaharrikin wa sakinin, benda-benda yang bergerak atau diam, wa zahirin wa kaminin, yang nampak dan tidak nampak, wa mu'minin wa kafirin, wa birrin wa fajirin wa ghairi dzalik, baik mukmin atau kafir, yang baik ataupun yang jelek, pelaku dosa masuk dalam kata-kata hamba Allah, abdullah. Al-kullu makhlukun lillahi azza wa jalla, marbubun lahu, musakharun bitaskhirihi, mudabbarun bitadbiri. Seluruh makhluk adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Marbubun lahu, diatur oleh Allah, ditundukkan oleh Allah azza wa jalla. Ya, mudabbar, diatur juga maknanya dengan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Walikullim minhuma rasmun yakifu alaih wa haddun yantahi ilai. Maka bagi setiap dari keduanya, barakallahu fikum, ada rasm tanda yang itu semuanya berhenti padanya dan batasan yang berakhir kepadanya, barakallahu fikum. Artinya ini makhluk yang berakal, ini yang tidak berakal, digolongkan, barakallahu fikum. Wa kullun yajri, namun ingat, semua jenis makhluk itu berjalan li ajlim musamma, pada ketentuan yang sudah ditentukan, sudah dinamakan. Wa kullun yajri li ajlim musamma, semuanya itu beredar, berjalan di sesuai dengan batasan yang telah ditentukan. La yatajawazuhu, tidak ada satupun makhluk yang akan melewatinya. Ketentuan itu, ajal itu, tidak ada yang melewatinya. Mithqala dzarrah, walaupun itu sebesar biji atau unsur yang paling kecil, tidak akan. Ya, ajal, ketentuan itu pasti sesuai dengan catatan, tidak akan lebih. Barakallahu fikum. Misalkan seseorang, ke orang Sumbawa, matinya di Arab Saudi misalkan, meninggalnya di Malaysia. Orang Lombok meninggalnya di Sumbawa, atau Sumbawa meninggalnya di Jakarta. Barakallahu fikum. Subhanallah. Semua ketentuan kejadian itu ada di dalam catatan dan tidak akan melewatinya. Ketentuan-ketentuan itu, barakallahu fikum, tidak akan lewat dari ketentuan. Ya, dia itu kan di Sumbawa, dia sakit, kemudian berobat. Meninggal di Bali, meninggal di Jakarta, meninggal di Malaysia, meninggal di Singapura, dan yang semisalnya. Itulah ketentuan yang ada, barakallahu fikum. Dia tidak akan melewati. Mungkin ada orang yang, ya anak kepingin, dia meninggal di pangkuanku, enggak bisa. Ya memang kepingin, ya bisa ngurusnya, bisa ininya, bisa segala-galanya. Tapi kan dia sudah punya catatan di dalam hidup, barakallahu fikum. Tidak akan melewatinya dan tidak pula akan keluar dari catatan tersebut. Lah kalau ini yang terus berada pada diri kita, tentu akan tertanam keberanian di dalam hidup. Keberanian untuk menghadapi segala risiko. Apalagi kalau keberanian itu di dalam membela kebenaran. Disinilah dia, a'immatus sunnah dan para ulama-ulama sunnah, barakallahu fikum. La yakhafun laumatulai. Pernah gentar, tidak pernah takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Oh, tidak pernah takut mereka. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di saat dia benar-benar sudah tahu ketentuan ajal itu pasti. Dan juga dia tahu kalau dirinya itu berada di dalam kelurusan. Maka dia berharap di saat-saat berada dalam kelurusan itu, ketentuan itu datang. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Dzalika taqdirul azizil alim wa tadbirul adlil hakim. Demikianlah ketentuan dari zat yang maha perkasa, maha agung, maha mulia dan maha mengetahui. Demikianlah pengaturan dari zat yang maha adil dan maha bijaksana. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini penggunaan kata-kata hamba. Kalau maknanya adalah yaitu hamba itu musakhkhar, ditundukkan, diatur, semua makhluk ini ada dalam pengaturan Allah. Untuk menemukan, aduh, pohonnya layu, kering, mati. Di situ ada pohon di gunung gersang, tetapi tetap dijaga hijau tumbuhnya. Jangan mengatakan itu enggak ada gunanya kok malah. Di sini pohon mangga kita bisa nikmati, bisa. Itu pohon tidak bisa dinikmati. Diberikan hidup. Oh, Anda enggak berhak untuk bertanya demikian. Semuanya ada fungsi. Dan fungsi itu akan kembali kepada manusia. Barakallahu. Betapa sering menimbulkan malapetaka pada diri manusia. Di saat pohon-pohon yang ada di gunung itu ditebang, dihabiskan, ternyata berdampak bagi kehidupan manusia. Berarti pohon-pohon besar yang ada di gunung itu memiliki barakallahu fikum fungsi yang sangat besar. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Dia adalah hambanya Allah juga. Ini kalau makna kata hamba abad itu artinya yang musakhar, mudallal, mudabbar, yang diatur, yang ditunjukkan oleh Allah. Wa in urida bihi, ini rincian yang kedua. Wa in urida bihi, jika yang dimaukan dengan kata-kata hamba itu adalah al-abidu, al-muhib, al-muhabbu, al-mutadallal, al-mutadalli, yaitu hamba, abid, ahli ibadah, orang yang mencintai atau dicintai. Maka tentu ini khassa, khassun, dhalika bil mu'minin, itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Alladzina hum ibaduhu, yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah. Khassa dzalika, Allah khassallahu dzalika bil mu'minin alladzina hum ibaduhul mukarramun. Berarti penggunaan kata-kata hamba itu khusus bagi orang-orang yang beriman, yang mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Wa auliya'uhul muttaqun alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan para walinya orang-orang yang bertakwa, yang tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak pula dirundung oleh kesedihan. Barakallahu fikum. Nah, kalau penyebutan hamba dalam rangka ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla, abid, orang ahli ibadah, ya, atau dia orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penggunaan kata-kata hamba ini khusus bagi orang-orang yang beriman dan para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Naam, ini penggunaan kata-kata abdun. Jadi kalau antum nanti, tinggal antum menggunakannya bagaimana? Kalau antum maksudkan kata hamba itu adalah yang diatur di muka bumi ini, berarti binatang masuk di dalamnya. Ya, tanaman-tanaman masuk, semuanya adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang engkau maksudkan dengan kata-kata hamba itu adalah orang yang ya beribadah kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah atau dicintai oleh Allah, maka kata-kata hamba itu diberikan kepada kaum mukminin dari hambanya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Taqabbalu barakallahu fikum.